Wis nasibku tuh koyok ini. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mureng ngomongane sengang. Kutu tak terima bojoku pancen kalah. Terima kasih.